Kemarin kita telah menyebutkan dalil yang menjelaskan tentang wajibnya bersuci, mensucikan diri dari segala macam kotoran dan najis, baik berupa tempat, pakaian, dan jasmani kita sebelum kita melaksanakan sholat, ya. Dan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an wa thiyabaka fatahir dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, maka dengan dua dalil ini menjelaskan tentang hukum wajibnya, wajib ya, bukan rukun, tentang hukum wajibnya untuk membersihkan dan mensucikan diri dari najis. Naam. Lalu beliau berkata, fa fi hadzal haditsi bayanul wujub, maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang wajibnya untuk mensucikan diri. Wa nafyu syartiyah, tapi bukan syarat. Dalam artian, apabila seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan padanya terdapat najis, maka dia berdosa, tapi sholatnya sah. Dia berdosa, tapi sholatnya tetap sah. Wa nafyu syartiyah, dan tidak merupakan syarat. Ya, beda dengan hadat. Paham ya, ikhwan? Kalau hadat merupakan syarat. Ya, seseorang untuk diterimanya sholat. Tapi kalau najis tidak. Hukumnya hanya wajib apabila seorang melaksanakan sholat dalam keadaan dia mengetahui bahwa dia ada najis di pakaiannya ataukah jasmaninya, maka dia berdosa dan sholatnya tetap sah. Falianna tarika syarti nasiyan tabdulu sholatuhu. Dan karena orang yang meninggalkan syarat karena lupa, itu batal sholatnya. Iya kan? Seorang melaksanakan sholat, lupa wudu, ya sholatnya batal. Nah, tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu ini, yang diketahui bahwa pada sendalnya ada najis, beliau hanya melepaskan, faham ini ikhwan, dan beliau tidak mengulangi sholatnya dari awal. Hah? Difahamin dah ini. Nah, sedangkan pada hadat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakbarullahu sholata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadha. Tidak sah sholat seorang kecuali dia berwudu. Apabila seorang melaksanakan sholat dalam keadaan dia berhadat, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, lalu dia mengadzan pada waktu isya, maka sholat zuhur, asar, dan maghribnya itu wujuduha ka'adamiha. Adanya sholat seperti dia tidak pernah melaksanakannya. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan syarat, yaitu dalam keadaan suci dari hadat. Akan tetapi di saat terkena najis, Rasulullah SAW tidak mengulangi sholatnya. Kalau memang najis itu merupakan syarat, suci itu dari najis merupakan syarat sahnya sholat, tentunya Rasulullah SAW akan mengulangi sholat tersebut dari awal. Wa Rasulullah SAW lam yubtili sholata. Iya, betul. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lam yubtilis salat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan salatnya. Wa inna ma khala'a an-na'la wasta'nafa as-salata. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melepaskan sendal dan melanjutkan salat. Wasta'nafa as-salat, yakni melanjutkan salatnya. Naam. Ya. Walau kana nasian al-wudu, kalau seseorang itu melupa, ya, yakni dia lupa berwudu, la taraka shalah. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa wudu, tentunya beliau akan meninggalkan salat. Li'anna al-wudu asyartun, karena wudu itu merupakan syarat sahnya salat. Wa hadza zahirun, dan ini jelas. Wa huwa qaulun fi madhhabi Malikin. Dan ini merupakan pendapat dalam madhab Imam Malik. Wa nasabahu Ibn Rushdin ila jama'atin lam yadhkurhum. Dan disebutkan oleh Ibn Rushd. Jadi Ibn Rushd punya kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Beliau menisbahkan bahwa ini perkataan segolongan dari kalangan para ulama. Lam yadhkurhum. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan siapa mereka. Wallahu a'lam. Dan pendapat wajibnya ini pula dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nailul Autar. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab.